Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang Allah haramkan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, agar supaya kita tahu apa saja yang dilarang dalam agama kita. Karena agama Islam itu terbagi menjadi dua bagian, al-amru wan-nahyu alladhi huwa dinuhu, perintah dan larangan, itulah isi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan Islam itu ada tiga bagian. Yang pertama berkaitan dengan al-i'tiqad, keyakinan. Yang kedua berkaitan dengan perintah. Yang ketiga berkaitan dengan larangan. Maka wajib bagi kita mengetahui bab akidah. Di situ ada yang diperintahkan bertauhid, di situ ada yang dilarang seperti syirik. Pelajari itu dengan mendalam. Itu pokok. Yang kedua, adanya perintah yang dilakukan oleh anggota badan dan adanya larangan agar ditinggalkan oleh perbuatan anggota badan kita. Karena dua unsur ini yang dinilai oleh Allah dari manusia. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, juga tidak melihat pada harta benda kalian. Itu tidak menjadi tolak ukur penilaian. Walakin akan tetapi yanduru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Yang dinilai dari manusia perkara hati, i'tiqad, keimanan, mencakup padanya keikhlasan, ketaatan, ketundukan, penerimaan syariat dengan sempurna, itu amalul hati, amalul qulub. Ini yang pertama kali kita dinilai oleh Allah perkara itu. Kemudian yang kedua adalah amal perbuatan kita yang menentukan penilaian kita baik dan buruk nanti di yaumil qiyamah adalah al-amal, amalan anggota badan kita. Amalan anggota badan ada dua sekali lagi, yang diperintahkan untuk dilakukan, yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah, pada kesempatan malam kita ini, talim-talim kita ini dengan kitab yang kita sedang baca adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang diperintahkan untuk kita meninggalkannya melalui kitab Al-Kabair. Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi Pada pembahasan yang terakhir adalah dosa yang ke-33 yang berkaitan dengan larangan laki-laki menyerupai wanita, dan demikian pula wanita menyerupai laki-laki. Pada kesempatan malam hari ini, ada satu pembahasan yang terlewatkan, poin yang ke-32, yang berkaitan tentang akhdhu rishwah alal hukmi. Akhdhu rishwah alal hukmi, menyuap dalam rangka melanggar hukum. Menyuap petugas atau pejabat dalam rangka menentang hukum, melanggar hukum, mengganti hukum, merubah hak yang bukan haknya, mengganti kepemilikan, membuat surat palsu, kebijakan yang dan lain-lainnya dengan cara rishwah, disuap. Bisa dipahami pembahasan? Ini tidak lama karena memang sudah pernah kami sampaikan dulu dalam pembahasan aklu mal nas bil batil. Ada satu bab yang telah lewat beberapa bulan yang lalu, saya lupa bulan apa. Bab umum, haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang mungkar, mencuri, menipu, diantaranya mengambil hak orang lain dengan model rishwah. Kebijakan yang seharusnya fulan yang dimenangkan tender, karena memang fulan ini yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah, dikalahkan karena ada pihak yang berkepentingan ngasih suap yang lebih tebal. Karena itu dimenangkanlah yang ini, yang lainnya dikalahkan karena duitnya kandel, Pak. Duitnya akeh. Itu rishwah. Sudah pernah kita sampaikan, saya lupa bulan berapa, mungkin sebelum COVID. Ya. Ini terulang kembali. Karena ada bab khusus pembahasan tentang memberi suap kepada pejabat atau petugas pegawai agar supaya dimuluskan dalam mengambil hak yang bukan miliknya. Karena itu kami angkat, kalau sudah pernah ya kita murojaah bareng. Sepertinya kalau sebelum COVID sudah lupa-lupa. Gimana? Ini sebelum COVID 2 tahun yang lalu, Pak, nganggur, enggak taklim. Disebutkan secara umum dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili." Dan janganlah kalian saling memakan harta-harta antar kalian dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang haram. Modelnya apa diantaranya? Wa tudlu biha ilal hukam. Kalian bawa permasalahan itu ke hukam. Hukam, para hakim-hakim. Jaksa, hakim, penuntut umum, pembela atau apalah masuk padanya hukam. Engkau bawa masalah ini. Ini masalah curang. Ini masalah mengganti data. Ini masalah kamu tahu ini haram, tapi dalam rangka menang, bawa ini kepada pejabat yang bisa dibeli dengan duit. Tolong, Pak, ini diproses. Uangnya sekepok. Ini ada uang, ada apa? Oh, tidak apa-apa, Pak. Ini dibuat tadi ya. Tapi proses ini. Diproses karena sudah namanya saja sudah disogok, Pak. Tahu disogok? Dengan duit disumpel. Aduh, kejane salah tapi lah duit akeh dimenangkan. Ini yang diingatkan dalam ayat ini. Wa tudlu biha ilal hukam litaqulu, kalian bawa masalah itu kepada hukam dalam rangka kalian bisa memakan harta orang lain dengan cara yang batil, memanfaatkan pejabat yang korup yang bisa dibeli. Ya, wal ismi atau bil ismi, engkau lakukan itu dengan dosa besar. Dan itu kadang kala atas kesengajaan. Tanah sengketa milik proyek atau tanah yang tidak jelas kepenguasaannya, ini hak guna atau hak apa? Wah, itu banyak problemnya di situ. Orang tahu ini enggak jelas, maka dia bikin makar. Dia cari pejabat yang bisa dia mainkan supaya tanah itu bersertifikat atas nama dia, atau agar dia dimenangkan sebagai pihak yang memilikinya atau yang lainnya, dengan model suapnya kepada hukam yang tidak bisa menyuap karena tidak punya uang atau takut dari perbuatan riswah, dia dikalahkan. Maka orang yang melakukan ini, dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan dia berdosa-dosa besar, dan dia dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia melakukan itu karena kesengajaan. Kita baca keterangan demi keterangan. Qala Imam Dzahabi, berkata Imam Dzahabi, ayat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah la tudlu bi amwalikum ila al-hukam, janganlah kalian membawa permasalahan harta benda kalian kepada hukam. Artinya apa maksudnya ini? Ai la tasna'uhum biha wa la tarshuhum liqta'u lakum haqqan li ghairikum. Jangan kalian bawa masalah harta benda kalian dalam rangka kepada hukam, dalam rangka kalian menyuap mereka agar bisa mengambil, litaqta'u, bisa engkau mengambil milik orang lain, haqqan li ghairikum, milik orang lain, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kau tahu itu bukan milikmu, tapi kamu berusaha untuk mendapatkannya dengan melalui jalur mekanisme hukum dengan cara rishwah. Kalau dengan rishwah pejabat ini bisa saya beli, 100 juta saya kasih harga tanah ini lebih daripada 100 juta. Otak-otaknya seperti itu. Sehingga tujuan mereka mengangkat problematika persengketaan tanah umpamanya kepada hukam, itu bukan dalam rangka mencari mana yang berhak, mana yang tidak, tapi dalam rangka mempermainkan hukum, mempermainkan pejabat dengan menyuapnya agar menang. Dalam keadaan dia tahu dia tidak berhak, dalam keadaan dia menyadari ini kecurangan, dalam keadaan dia tahu ini adalah penipuan, tetapi karena pejabatnya dia kenal, kemungkinan ketika disuap dengan suapan yang tebal uangnya akan dimenangkan. Ini hukumnya haram berkali-kali lipat. Sudah mendolimi orang lain, mendolimi hak warisnya, dia makan barang yang haram dan keturunannya pun seperti itu. Di situ ada riswa, di situ ada mempermainkan hukum, di situ ada penipuan. Wah, mengerikan sekali itu, Pak. percaya tetapi dengan cara yang seperti itu hukumnya terlaknat. Disebutkan oleh beliau Imam Dzahabi hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallah, Allah melaknat ar-rashi, pihak yang menyuap, wal murtashi, dan pihak yang disuap, fil hukmi, dalam perkara hukum. Seperti tadi, persengketaan kepemilikan hak, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Disebutkan syarahnya atau sebelumnya masuk pada hadis yang lainnya, kalau tadi disebutkan la'anallahu, Allah yang melaknat dalam hadis Abu Hurairah, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr la'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat siapa? Ar-rashi wal murtashi, pihak yang menyuap dan pihak yang disuap. Masuk padanya orang-orang yang para pejabat yang memang mau disuap atau bukan pejabat siapapun. Bahkan mediasinya, mediatornya yang menjebataninya, yang memperkenalkan satu pihak dengan pihak yang lainnya sehingga terjadi transaksi suap menyuap tadi, penengahnya juga terlaknat. Wal'iyadu billah. Ya, hati-hati. Al-Imam Dzahabi melanjutkan keterangan para ulama tentang ayat dan hadis yang tadi kami bacakan di atas. Qala al-ulama, berkata para ulama, farrashi huwa alladhi yu'ti riswa. Ar-rashi dalam hadis tadi adalah orang yang memberi suap. Wal murtashi huwa alladhi ya'khudhu riswa. Adapun al-murtashi adalah pihak yang mengambil uang suap tersebut. Wa inama talhaqu al-la'nah, sebab mengapa dua pihak ini dikutuk adalah, kata beliau, antum perhatikan di sini ada keterangan yang penting. Ternyata kasus demi kasus bisa terjadi perbedaan hukum walaupun bentuknya suap. Sehingga kita bacakan rinci di sini. Qala Syekh Al-Imam Dzahabi melanjutkan ucapannya. Ar-rasi idza qasada biha adiyat muslimin wa yanala biha ma la yastahiq. Penyuap apabila niatannya jelek. Saya kasih gambar, saya kasih keterangan, niatannya jelek. Apa ada orang menyuap niatannya baik? Hah? Ada tidak, Bapak? Ada ternyata. Kok ada, bagaimana itu? Nah, kita akan bacakan keterangannya. Kata beliau, apabila orang yang menyuap niatannya adalah udhiyatu muslimin, dalam rangka menyakiti seorang muslim. Qala Syekh, orang yang menyuap idza arada biha, dia menyuap dalam rangka menyakiti seorang muslim atau dalam rangka mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka dia terkutuk karena jeleknya tujuan, jeleknya niatan. mengambil hak milik orang lain atau dalam rangka menyakiti seorang muslim. Yang kedua, amma idza a'ta liyatawassala ila haqqin lahu. Adapun apabila seorang menyuap rishwah dalam rangkanya untuk bisa mengambil hak miliknya. Untuk bisa mengambil hak miliknya. Wa yadfa'a nafsihi dzulman, atau dalam rangka yang kedua mencegah terjadinya kedzaliman menimpa dirinya. Mencegah terjadinya kedzaliman menimpa dirinya. Fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah. Yang kedua ini tidak masuk pada terkutuk. Bisa dipahami? Saya berikan contoh. Ada beberapa jenis orang yang memang ya kita tidak mencela kalau ini terjadi, wali'iyadubillah, sudah menjadi sebuah model, sudah menjadi sebuah mekanisme. Kalau tidak dikasih orang ini, hak kita enggak keluar-keluar. Ada tidak gitu Bapak? Ya, mungkin sertifikat umpamanya. Sertifikat ini orang didadi, wis dadi ninang kae. Nek ora duwe duit, ora metu. Walah jan. Harus dikasih uang terlebih dahulu baru apa yang kita punya dikasihkan. Kadangkala ada sistem itu sudah menjadi sistem rantai sudah. Kalau mau ke sana ya bayar dulu sini. Kalau mau kerja di sini ya kamu nyuap dulu sama satpamnya juga butuh disuap. Mau ngasih lamaran uang dulu sini baru boleh masuk. Sudah mau masuk dinteni kenapa kok enggak dipanggil-panggil? Duit disipnya nih, oh, aduh, kabe-kabe duit. Kerja beurung, bismillah duitnya akhir banget. Semuanya dikasih duit, sudah semua dikasih duit, belum tentu diterima. Karena pejabat paling atas, oh, duitnya untuk kandil maning, aduh. Mumet. Kalau itu bukan dalam rangka untuk menyakiti pihak orang lain, tapi memang satu hal yang terpaksa itu dilakukan. Masalahnya birokrasi yang seperti itu mungkin ada. Saya berhak itu, bahkan itu mungkin punya saya, tapi saya mengambilnya susah banget. Harus ke sana dulu, harus ke sana dulu, tanda tangan sini, tanda tangan minta ini aja. Semuanya dengan uang, aduh, kalau tidak pakai uang, tidak bisa saya ambil itu. Ya sudah terpaksa. Dia memenuhi cara seperti itu. Yang demikian tidak terkutuk. Pihak yang mananya? Yang memberi. Pihak yang menerima tetap terkutuk. Karena dia malak. Tahu malak Bapak-bapak? Makas. Mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Pihak sini yang terpaksa ini. Maka ya, saya beri. Bukan dalam rangka menyakiti orang lain ataupun mengambil hak orang lain. Ini tidak termasuk pada laknat. Kita lanjutkan ucapannya. Qala Syekh, wa ammal hakimu, adapun hakim, farishwatu alaihi haramun, bagi hakim hukum menerima rishwah haram total. haram total. Tidak boleh baginya menerima rishwah. Abtalabi haqqan, apakah dalam rangka untuk mengalahkan pihak lain sehingga ia memberikan rishwah padamu mendapatkan yang bukan haknya, au dafa biha dzulman, atau dalam rangka untuk menghindarkan atau menolak adanya pihak yang berbuat zalim. Misal seperti ini. Ada persengketaan tentang hak tanah. Engkau adalah pihak yang punya, sertifikatnya jelas, latar belakangnya jelas, kamu pihak yang benar. Tapi karena takut hakimnya akan condong ke yang satunya, ketika dikasih suap, sini kepengen ikut menyuap dalam rangka agar menang. Satu pihak yang menyuap, sini juga menyusuli menyuap. Mereka itu ingin mendapatkan milik kita dengan cara yang batil, menyuap hakim. Kita bolehkah menyuap dalam mereka daf'an dzulmin, menolak atau agar kita tidak terkena kedzaliman dari pihak yang sebelah? Dalam hal ini yang berdosa mereka berbuat rishwah, membayar rishwah karena ingin mengambil hak milik kita. Kalau kita terpaksa, ya saya bayar kamu hakim, ini milikku. Pihak kita tidak terkena dosa, pihak hakim terkena dosa dalam menerima dua rishwah tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya, kadangkala pihak yang benar pun terpaksa harus apa-apa? Ikut-ikutan sistem tersebut. Wah, saya ini terancam ini. Saya mau dikalahkan ini. Ada apa ini? Usut demi usut, ada unsur uang. Akhirnya dia pun terpaksa. Saya kalau tidak seperti ini, harta saya akan disita dan diberikan kepada si A. Maka ketika engkau terpaksa menyuap, engkau tidak terkena hukum laknat. Bisa dipahami hadirin? Nah, adapun pihak hakim atau orang yang berwenang di situ menerima pemberian, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena yang namanya pemberian itu akan berpengaruh. Mau tidak mau akan berpengaruh. Engkau menerima dari orang, berarti berkonsekuensi engkau condong dan akan memenangkan pihak yang satu. Kalau dua-duanya diterima, maka engkau akan condong kemana yang lebih berat, lebih besar. Dan itulah kemungkaran yang ada. Karena itu menjadi hakim adalah ladang basah. Ladang basah. Duit tok, Pak. Tetapi itu adalah sudah kita lewati pembahasan. Dia menceburkan dirinya ke dalam nar dengan profesi tersebut ketika tidak di atas kebenaran. Yang berikutnya, wa fi riwayatin fi haditsin akhar, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, innal la'nata 'ala ar-ratisi 'ala ar-ra'isi aidan wa huwa as-sa'i bainahuma. Laknat juga diberikan kepada pihak yang menjembatani antara dua belah pihak, yang menyuap dan yang disuap. Kadangkala yang namanya orang butuh relasi, butuh kedekatan. Fulan tidak kenal dengan pejabat A, maka butuh pihak yang mempertemukannya. pihak yang mendekatkannya. Dihubungkanlah Bapak A dengan pejabat B dalam satu tempat pertemuan. Al-wasita bainahuma, perantara di antara kedua belah pihak ini, ketika terjadi suap menyuap, maka dia ikut terkutuk. Walaupun mungkin tidak dapat duitnya, tetapi karena dialah terjadi pertemuan dua belah pihak tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Urusan dia nanti dapat berapa di belakang tidak dibahas di sini. Yang dibahas di sini adalah dia termasuk orang yang mensukseskan terjadinya ar-riswah. Maka berhati-hatilah. Kadangkala kita terjebak dalam permainan. Kita punya kenalan orang yang tajir, kaya, pembisnis, pengusaha. Ternyata kita dimanfaatkan untuk menemui si fulan, si fulan, si fulan. Yang mana dengan sebab melalui jalur kita terjadi yang tidak kita inginkan. Maka berhati-hatilah, karena itu bisa terjadi menimpa siapapun. Kemudian berikutnya kata beliau, wa min dzalika marwa Abu Dawud fi sunanihi, di antara contoh lain adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaffa'a li akhihi bi syafa'atin فأهدي له عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. Perhatikan pembahasan yang akan kita terjemahkan ini, yang akan kami sampaikan ini, ada perbedaan dengan yang di atas, tetapi ada kesamaannya, pemberian, sehingga dimasukkan oleh Imam Dhabi pada bab ini. Ini jarang orang tahu karena jarang dibahas. Lebih khusus yang ini. Saya terjemahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang disebutkan Syalbani, Hasan ke Syalbani dalam kitab Sahihul Jami, man syaffa'a li akhihi, barang siapa yang dia membantu, memberikan syafaat untuk saudaranya dengan sebuah bantuan atau sebuah syafaat, fa'uh dia lau alaiha, kemudian diberikan padanya sebuah pemberian, faqad atababan aziman, maka sungguh dia telah melakukan sebuah dosa yang besar. Min abwab riba, dan itu termasuk bab ar-riba. Bagaimana bentuknya ya kaum muslimin? Bentuknya disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an. As-suhtu an tadluba li akhika al-hajah fataqda fayahdi ilayka hadiyatan fataqabbal minha. Seorang punya kepentingan dengan pejabat atau perusahaan atau siapalah. Asy-Syafi'. Kalau yang terjadi, bukan terjadi, yang pernah disebutkan sebagai contoh, adalah orang yang menginginkan bantuan ke pihak pemerintah. Antum sebagai penjembatannya. antum sebagai anggota DPR atau sebagai orang dekatnya pemerintah, pondok A atau sebuah kelompok tani A mengajukan permohonan bantuan, kamu sebagai pengantarnya, sebagai syafi'nya, orang yang membantunya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Maka dalam hal ini kamu pihak asy-syafi' tidak boleh menerima pemberian dari pihak yang kau bantu, karena engkau dalam hal ini adalah bagian dari pihak pemerintah, pihak dari apa? Pemerintah. Sebagai asy-syafi' yang membantu pihak-pihak rakyat untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintahnya. Karena apa? Kalau engkau pihak yang bagian dari pihak pemerintah yang membantu rakyat guna mendapatkan bantuan, engkau mau mendapatkan bantuan atau mendapatkan hadiah atau pemberian, maka engkau akan membantu kepada siapa yang memberikan uang kepadamu. Yang tidak ngasih uang sama kamu, gak peduli. Bayar dulu, nanti saya bantu. Kalau gak bayar, saya gak akan bantu. Nah, mengambil uang bayaran ini hukumnya haram. Termasuk dari bagian riba. Bisa dipahami hadirin? Karena engkau sudah mendapatkan gaji dari pihak pemerintah. Jangan di sini numpang angat. Mana proposal bikin? Melalui saya. Saya ajukan. Tapi 50% buat saya loh. Nanti 50% buat antum. Buat kalian. Ini haram besar. Jangankan itu. Diberi uang dari selain bantuan itu juga tidak boleh. Kamu adalah salah satu di antara pejabat yang telah mendapatkan apa? Gaji dari pemerintah, dan itu adalah tugasmu. Bukan kamu malah mengambil uang dari tugas tersebut. Jikalau kamu mengambil uang dari itu, diberi hadiah oleh mereka-mereka yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, engkau menerimanya, maka itu namanya riba. Termasuk dari bagian riba. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan di sini termasuk dari hal yang haram, pembahasan lain lagi. Pemberian yang haram adalah antatlub liyakhikal hajah. Ada seorang meminta kepadamu sesuatu, kemudian engkau memberikannya dan engkau bisa memenuhi kebutuhan saudaramu tadi. Fuyuhdilaika hadiah. Kemudian dia memberikan hadiah kepadamu sebuah pemberian. Fataqabbalha min. Kemudian engkau menerima hadiah tersebut. Maka ini juga termasuk padanya asyukhtu. Makanan atau hadiah yang diharamkan. Hadirin yang dimuliakan, ini satu pembahasan yang alhamdulillah kita percepat pembahasannya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yakni tentang apa yang kami janjikan adalah tentang dayyuth. Dayyuth, seorang suami yang terkutuk dikarenakan membiarkan istrinya melakukan kemungkaran. Ini yang kami janjikan dalam pertemuan terakhir. Malam ini kita membahas ad-dayyuth. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Al-aku liwalidayh. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, ad-dayus. Dayus, apa definisinya? Kita akan sebutkan nanti, insyaallah. Warajalatun nisa. Yang ketiga, laki-laki yang bersikap seperti wanita. Laki-laki tetapi seperti wanita. Bahasa kitanya apa? Banci. Ya. Feminim, laki-laki tetapi khunsa. Ini sudah kita lewati pembahasannya di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Menyerupai saja dalam Islam dilaknat. Berpakaian dengan pakaian wanita, bergincu, berdandan seperti wanita, berbicara dengan gaya wanita, itu sudah dilaknat. Apalagi sampai berganti jenis kelamin, sehingga statusnya berubah dari laki-laki menjadi gadis. Oh, ini tentunya lebih dahsyat lagi perkaranya. Apa bahasa sekarangnya? Transgender apa ya Pak ya? Perubahan jenis kelamin. Itu lebih lagi. Keharamannya berkali-kali lipat. Di mana itu melanggar ayat Al-Quran. La tabdila. La tabdila khalqillah. Jangan kalian merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merubahnya. Dia memaksakan berganti status. Wal'iyadu billah. Itu karena kelainan jiwa. Nah, ini dalam riwayat ini dikatakan tidak masuk surga. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat tidak masuk surga? Para ulama menyebutkan dalam nususul wa'id, dalam nas-nas yang berkaitan dengan ancaman-ancaman, maka terjemahkan sesuai dengan yang tertera. Tidak akan masuk surga. Ya sudah. Lewati seperti apa yang tertera. Wong, itu ucapan Nabi. Supaya apa? Dahsyat. Yandahis. Agar terasa dahsyat dan mengerikan. Walaupun secara hukum dosa itu tidak sampai tingkatan mengekalkan. Hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, ini kabair, termasuk dosa besar. Tidak sampai tingkatan syirik. Demikian pula dayus. Demikian pula dengan ini, yang ketiganya. Tetapi Nabi menyebutkan dengan hardikan yang sangat dahsyat. Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yani masuk dalam neraka untuk sekian lama, kemudian ketika Allah berkehendak mengentaskannya, maka dia akan diintaskan dari nar. Karena selama dia masih muslim, dia akan masuk dalam al-jannah. Bisa dipahami hadirin? Seperti mudminul khamri, orang yang mudminul khamri, sudah kita lewati pembahasan orang yang candu khamr. Khamr bukan termasuk dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Bukan kesyirikan syirik akbar, bukan kekufuran kufur akbar, bukan kemunafikan nifak akbar. Dan itu di bawah grid dosa-dosa yang mengekalkan. Karena dibedakan dalam agama kita antara dosa kesyirikan dengan yang di bawahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat yang membedakannya, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Mati dalam keadaan membawa dosa syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru, dan Allah berkenan memberikan maaf. Wa yaghfiru, maduna dzalik, orang yang mati dengan membawa dosa di bawah kesyirikan. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti apa? Ada orang yang mati dengan membawa kesyirikan, ada orang yang mati dengan membawa dosa tetapi selain kesyirikan. Kalau yang mati dibawa membawa kesyirikan, tidak diampuni. Kalau yang mati dengan membawa dosa dibawa kesyirikan, masih mungkin Allah ampuni jika Allah menghendaki. Berarti ada dosa yang mengekalkan dalam neraka, ada dosa yang tidak mengekalkan dalam neraka. Bisa dipahami hadirin? Azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita sedikit waktu, pertanyaannya banyak. Saya akan sebutkan definisi dayyus yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam salah satu muhadharah beliau ketika membahas tentang bab maja fi dayyus, bab yang berkaitan dengan dayyus. Siapakah dayyus itu? Qala Syekh, al-ma'ruf anna dayyus huwa alladhi yardal fahishata fi ahlihi. Dayyus adalah seorang laki-laki, seorang suami, tidak harus bapak, nanti akan dengan saudara juga iya, laki-laki yang dia menyetujui, yang dia meridai adanya fahishah. Fahishah arti fahishah adalah keburukan yang dilakukan oleh keluarganya. Contohnya suami dengan istrinya, atau ridho kepada istrinya ketika istrinya berbuat kemungkaran. Nah, dibedakan oleh Syekh Ibnu Baz kemungkaran jenis-jenisnya. Kita baca keterangan dari beliau. Contoh, yardo bi'antazni, seorang suami rela istrinya berbuat zina. Ini makna yang paling nyata. Dia lihat, dia tahu istrinya melakukan hubungan dengan pihak lain, dia ridho karena memang dia ada harapan dengan pihak yang itu. Wal'iyadu billah. Ada kepentingan apa entah, dia kasihkan istrinya, wal'iyadu billah. Ini contoh nyata, bukan contohnya, contoh yang paling jelas dayyus. Yang berikutnya, yardha bi fi'li hal fahishata. Hada huwa dayyus. Ditekankan kembali, laki-laki yang seperti ini dia dayyus. Alladhi yardha bil ma'siyah, yang dia ridha istrinya melakukan kemaksiatan tersebut. Wasyar fi ahlihi, al-fasad fi ahlihi, yuqirruhum ala dhalik. Dia menyetujui perbuatan tersebut, bahkan kadangkala rubbama da'ila dhalik, bahkan kadangkala dia pihak suami yang memang menyeret istrinya jatuh pada perzinaan. Waqdu 'alayha al-fulus, kadang kala dia mendapatkan keuntungan uang dengan dia menjual istrinya sendiri atau putrinya atau adik wanitanya dalam kepentingan duniawiyah, uang, jabatan, kedudukan, kemewahan ataupun apa. dia umpankan baik itu istrinya atau putrinya sendiri atau adiknya dalam rangka hal itu. Wal'iyadzu billah, ini contoh yang paling jelas. Lakin ikraruhum 'alal ma'asi allati tad'u ila zina nu'un min al-diyathah. Nah, kalau tadi di pertama, keterangan pertama, mungkin apa ada suami yang seperti itu? Kayaknya sih enggak ada umpamanya. Ya mungkin ada, Pak. Ada. Apa ada bapak yang seperti itu? Mengorbankan putrinya agar dapat indian itu? Mungkin. Bapaknya ingin dapat jabatan lebih tinggi. Dan bosnya menginginkan ini dan itu. Bisa terjadi. Diumpankan. Sekarang kedua. Yang kedua ini banyak terjadi. Dan itu bisa jadi kita. Apa yang kedua kata Syekh? Lakin ikraruhum alal ma'asi allati tad'u ila zina na'un minal diyathah. Seorang bapak atau seorang suami ketika menyetujui perbuatan istri atau putrinya atau adik wanitanya melakukan hal-hal yang mengarah pada perzinaan, kemudian sang suami itu mendiamkannya atau seorang bapak membiarkannya, maka ini jenis dayus juga. Ya, belum melanjutkan ucapannya. Ikraruhum ala ru'yatil urat min rijal. Contohnya kata Syekh Ibn Baz, seorang suami yang membiarkan istrinya melihat laki-laki lain. Ini. Apalagi sampai melihat pada auratnya laki-laki yang lain. Min rijal. Atau disebutkan Syekh Shalih Fauzan, dibiarkannya sang istri bercabur dengan laki-laki yang lain. Suami tersebut rela. Padahal itu semuanya bisa mengarah kepada perselingkuhan, pada perzinaan. Kok suaminya atau sang bapak ini diam? Maka ini termasuk dari perbuatan apa? Adayus. Atau simil aghani. Syekh Ibn Baz melanjutkan ucapannya. Atau membiarkan mereka mendengarkan musik-musik. Awil alatil malahi. Atau membiarkan mereka bermain alat-alat musik. Qad yad'u ila diyathana ila diyathah. Hal itu semuanya akan menjerumuskan sang bapak tadi pada dosa dayus. Karena itu semuanya adalah kemungkaran yang akan menjurus pada atau sebab-sebab terjadinya az-zina. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Kita tambahkan fatwa dari Lajnah Daimah, disampaikan banyak riwayat tentang hal ini, diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab kita. Salasatun, ada tiga golongan manusia. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga golongan manusia. Qad haramallahu alaihimul jannah. Allah haramkan surga atas mereka. Yang pertama, mudminul khamri. Orang yang candu dengan khamr. Masuk padanya narkobais. Karena narkoba itu hukumnya disamakan dengan apa? Khamr. disamakan dalam sisi haramnya. Adapun hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Yang berikutnya, al-aqu li walidayhi. Orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian ad-dayus. Alladhi yukurul khubtha fi ahlih. Yaitu orang yang atau seorang bapak atau seorang suami yang meridai kejelekan yang dilakukan oleh istri. Istrinya tidak pakai jilbab, berdandan yang menyolek, bau yang wangi. Nanti akan kami sampaikan keterangan para ulama tentang hal ini. Jika ada waktu, keluar rumah. Kondangan atau ke pasar atau ke mall. Pakaiannya ketat seperti itu. Suaminya melihat. Dan ketawa-ketawa. Ini dayus. Seperti ini. Dayus itu apa hukumnya? Diharamkan masuk surga. Dengan nas ini. Kalau nas yang tadi disebut oleh Rasul. La yadkhulunal jannah. La yadkhulunal jannah. Tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk surga. Kita bacakan keterangan Lajnah Daimah. Lu mengatakan, wa ala hadha. Maka berdasarkan dalil-dalil tadi di atas. Fama nadhara ila ma ja'a. Fi riwayatil ula atlaqa kalimat ad-dayyuth. Ala kulli man aqara al-khubtha. Fi kulli man huwa lahu wilayatin alaihi. Dengan dalil yang umum, maka dayus pengertiannya adalah setiap orang yang dia bertanggung jawab dalam rumah tangga, dalam ini di bapak, menyetujui dan meridai keburukan yang terjadi dalam rumah tangganya. Dia dayus. Kenapa dayus? Karena dia aslinya disebutkan Syekh Shalih Fauzan adalah pihak yang terkena kewajiban harus memimpin. Kita lanjutkan sedikit. Misal seperti suami yang membiarkan istrinya bermaksiat. Min zawjatihi wa bintihi. Atau seorang bapak yang melihat putrinya bermaksiat yang mengarah pada perzinaan. Punya gadis pulang sampai jam 11 malam. Dibiarkan. Pakaiannya sudah tidak islami. Yang kemungkinan bergaulnya sama laki-laki yang tidak jelas. Tongkrong tah di mana. Ini dayus. Jadi dayus itu bukannya suami. Kalau suami kan kaitannya dengan istri. Ini wali yang bertanggung jawab dalam rumah tangga itu. Bapak kepada putrinya. Atau kalau dia dalam rumah tangganya terdapat adiknya. Mungkin orang tuanya sudah meninggal. Kemudian adiknya hidup di rumahnya dia. Paham maksudnya ini Pak? Itu pun di bawah kekuasaannya. Jikalau dibiarkan, dayus. Lebih khusus kemaksiatan yang berkaitan dengan asbabu zina. Perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Contohnya disebutkan di sini. Saya bacakan supaya bukan dari saya Pak ya. Ini fatwa Lajnah Daimah. Sungkan al-khubthu zinan. Sama saja keburukan itu yang berupa langsung bentuknya zina. Awasailu ila zina. Atau perbuatan kemaksiatan yang mengarah kepada perzinaan. Misal, min kashwi auratin. Semisal membiarkan istri menampakkan auratnya di depan laki-laki lain. Ya gak mungkin masa auratnya dibuka. Loh, aurat itu bukan hanya kemaluan tok. Leher. Yang biasa disebut sama orang apa? Sekwilda. Tahu sekwilda? Seksi sekitar wilayah dada. Itu. Itu istrimu loh, ini tamu laki-laki. Jangan seperti itu. Wah, ini udah biasa, Mas. Istriku kayak gitu. Kamu dayus. Pakai pakaian yang hanya dasar lutut ke bawah nampak, itu aurat. Dibiarkan istrimu seperti itu. Wis, biasa angel diomongi, mengwarungnya kayak ketok. Waduh. Anta dayus. Secara syar'i kamu suami yang dayus, na'udzubillahi min dzalik, harus tegas. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kadangkala ipar dianggap masih mahram, padahal bukan. Wah, cuman ipar saja enggak apa-apa. Ih, jangan, ipar itu bukan keluargamu, keluarganya saya itu bukan mahrammu. Sama, pakai jilbab yang benar. Ladak teman. Harus ladak, Pak. Ngerti ladak? Ini kaitannya dengan dayut dan bukan dayut ini. Kemudian kata beliau, membuka aurat di depan laki-laki yang ajnabi. Contoh berikutnya adalah wa khulwatun bihi. Membiarkan istri atau putri berduaan dengan laki-laki lain. Ora apa-apa, jilbaban kok. Loh, jangan seperti itu. Walaupun jilbaban, dia istrimu. Laki-laki ini bukan apa-apanya. Cuman ada hubungan dagang saja kok. Jangan, enggak boleh. Karena yang namanya orang itu akan pandang-memandang dari mata turun kemana? Hati, dari hati turun ke perut. Dan ke bawah perut itu yang bahaya, Pak. Yang berikutnya kata Syih, contoh lain adalah dengan membiarkan at-tayyub. Tayyub indal huruj. Membiarkan istri memakai wangi-wangian yang berbau menyengat ketika keluar rumah. Kalau dalam rumah bersama suami, wangi satu hal yang diharapkan, termasuk wanita yang salihah. Tapi begitu mau keluar rumah, ganti baju yang tadi baunya wangi jangan dipakai. Terus pakai pakaian yang tidak berbau wangi dan juga tentunya tidak apek juga, Pak. Kalau sampai kau biarkan, dayus. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan wanita yang tercium bau wanginya oleh laki-laki lain disuruh mandi janabah. Karena dari aroma itu, birahi itu terpacu. Ya, kalau makanan begitu tidak apa? Dari aromanya apa? Terlihat kelezatannya. Dan yang lainnya, masya Allah panjang ini. Yang kesimpulannya kata beliau, wanahu dzalika mimma yusirul fitnah, dan segala hal perilaku apapun yang menjurus pada zina, kalau sang suami membiarkannya, maka sang suami tersebut dayus. Safar tanpa mahram. Haram atau tidak, Pak? Haram. Ada seorang istri izin, Pak, saya mau ke Jakarta. Safar jauh. Sama siapa? Dikira sama anak barep atau sama adiknya yang mahram sendirian. Haram hukumnya. Tidak akan seri, boy. Kalau saya sampai ridhoi kamu seperti itu, saya dayus nanti. Harus tegas. Bisa dipahami hadirin? Kenapa? Karena safar tanpa mahram itu salah satu asbab terjadinya perzinaan. Kita tidak tahu di sana dengan siapa dia tinggal, akan menempat di mana, akan bersama siapa dalam jalan. Betapa banyak perselingkuhan diakibatkan karena hal itu. Ini tuntutan ekonomi. Ya kamu sebagai suami yang harus menjawab, bukan istrimu yang menjawab pertanyaan tuntutan ekonomi. Sing wadon kon kerja silanang turu tok. Ora di ora sa di wong lanang pak di wadon bae o daster. Tidak bertanggung jawab sebenarnya itu. Hakadza qaum muslimin. Alhamdulillah mudah-mudahan jelas. Sudah 7:30. Kita ambil beberapa contoh pertanyaan. Apa hukum seorang pengacara yang membela orang yang salah? Ya haram. Dosa, Pak. Ya. Bagaimana cara menyikapi orang yang mudah tersinggung? Dinasihati, jangan tersinggung. Ya. Tersinggungan itu menyiksa diri sendiri. Kalau itu istri kita bagaimana? Wah, itu harus pandai-pandai mengelus. Karena memang wanita itu harus dilus, Pak. Lu apa ada hadisnya? Kadangkala dikira Umar. Iya, Nabi mengatakan, innahunna khuliqna min dhil'in. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Idza dahaqtahu tukimuha kasartaha. Kalau engkau ingin meluruskannya dengan kuat, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan memecahkannya berarti engkau akan menceraikannya. Wa idza taraktaha lam yazal iwaj. Namun kalau engkau biarkan dia seperti itu akan selalu bengkok. Terus bagaimana? Ya dielus. Aja bengkok baik. Lurus. Bengkok maning. Ya lurus lah maning. Aja digebuki pak. Pecah. Punya istri sensitif itu seneng pak. Kenapa? Kasih sensitif. Hamil. Alhamdulillah. Apa hukumnya bikin SIM melalui calo? Boleh atau tidak? Kalau di negara ini boleh, calo itu jasa. Calo itu jasa ya Pak ya? Jasa pembikinan SIM, jasa pembikinan apa. Dia mendapatkan jasa atau uang karena faktor membantumu dalam hal waktu dan tenaga. Di mana kau tidak bisa melakukannya dengan sendirinya. Maka ini bukan riswah. Ini tenaga kerja yang kau manfaatkan saja. Ya bukan termasuk riswah. Apakah seorang yang meninggalkan amanah karena tidak sengaja dia mendapatkan dosa? Kalau tidak sengaja tidak mendapatkan dosa tetapi tetap mendapatkan teguran. Dosa itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Tapi bagaimana dia tahu meninggalkan amanah dalam keadaan dia tidak sengaja? Kalau dia awalnya teledor, tidak merasa, kemudian ditegur, dia harus kembali lakukan amanah tersebut yang dia telah teledor. Kalau dia sudah ditegur, kemudian dia tetap meninggalkan amanah itu, ya dia berdosa, artinya kesengajaan. Bisa dipahami hadirin? Masih banyak nih. Sudah 7:30, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh hadirin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.